Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang al-qiyas. Sudah diterangkan definisi dan juga dasar mengapa qiyas dijadikan sebagai sumber hukum di dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Berikutnya adalah tentang syurutul qiyas. Jadi qiyas ini bisa dipakai sebagai bentuk pendalilan, tidak secara mutlak, ada syaratnya. Yang pertama, alla yusadima dalilan aqwa minhu. Tidak boleh bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Apa itu? Seperti nas, Al-Quran, hadis, atau ijma, atau aqwal sahabat. Paham? Ini lebih kuat daripada qiyas. Nah, sehingga kalau ada qiyas yang konsekuensi hukumnya bertabrakan dengan nas, ijma, atau aqwal sahabat, maka qiyas ini tidak berlaku. Yes. Istilahnya namanya al-qiyas al-musadim lima dhukira, itu disebut dengan fasidul i'tibar, rusak. Karena segala yang itu berlawanan dengan nas itu mesti apa? Dia akan rusak. Nah, apa contohnya? Contoh kata beliau ayyuqal, bila dikatakan yasihhu an tazawwajal mar'atu ar-rasyidatu nafsaha, sah bila seorang perempuan yang rasyidah, yang dia terbimbing, berakal sehat dia, untuk menikahkan dirinya sendiri bi ghairil wali, tanpa butuh wali. Bagaimana demikian? Qiyasan ala sihhati bai'iha ma laha bi ghairil wali. Dia mengkias atas sahnya transaksi jual beli perempuan yang rasyidah, apa yang dia miliki tanpa wali. Ya kan? Pada perempuan, dia punya barang, dia adakan akad jual beli dengan orang. Apakah dia diharuskan dengan persetujuan wali? Tidak. Sah jual belinya. Paham? Tanpa menyertakan wali. Nah, menikah itu kan kayak jual beli. Ini kan qiyas yang apa? Ketemu gitu ya. Ini dari sisi dia dianggap qiyas, nah qiyas ini namanya. Tapi lihat kesimpulan hukumnya, apakah bertabrakan dengan nas? Tabrakan. Di sana ada dalil yang menyatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Nah, kalau bertabrakan seperti ini, mana yang didahulukan? Nas. Paham ya? Karena dia aqwa min qiyas, lebih kuat daripada qiyas. Begitu contohnya. Nah, sehingga kita memakai qiyas itu jangan lupa juga harus meneliti terlebih dahulu adillah yang lain, dari Al-Quran, dari Sunnah, ijma apa sahabat itu kita harus lihat dulu. Tidak bisa langsung asal mengkias kemudian diterapkan. Karena ada kemungkinan seperti tadi, ketika kita mengkias, kita terapkan, ternyata bertabrakan dengan nas atau dengan dalil yang lain yang lebih kuat daripada dia. Ini namanya fasidul i'tibar. Lihat ya, kalau ada kias yang bertabrakan dengan yang lebih kuat dari dia, itu namanya fasidul i'tibar. Ini tidak boleh. Jadi syaratnya alla yusadima dalilan aqwa minhu. Itu syaratnya. Yang kedua, ayyakuna hukmul asli thabitan binas au ijma. Hukum asal ini makis alihnya itu, itu hukumnya thabit, tetap dengan dasar nas atau ijma, bukan dengan kias. Ya. Kan sudah disebutkan sebelumnya arkanul qiyas ya. Ada far', ada asl, ada hukum, ada illat. Ya, dilihat asalnya. Hukum yang ada pada asal itu apa dasarnya? Kalau ingin dikatakan qiyas yang sah, dasarnya harus nas atau ijma. Kalau dasarnya qiyas, enggak bisa. Fa in kana thabitan bil qiyas lam yashih al qiyas 'alayh. Ya. Ini. Wa innama yuqasu 'ala al asl al awwal. Qiyas itu tidak kepada asal yang dasarnya qiyas, tapi dasar yang asal nas atau dalil. Kadang kan ada asal ya. Ini far, ini asal. Asal ini dasarnya qiyas. Qiyas dari mana? Dari asal yang berikutnya lagi atau yang sebelumnya, gitu ya. Paham? Yang ini dasarnya nas. Maka yang dipakai itu asal yang mana? Yang paling jauh ini. Paham? Jelas yang dasarnya apa? Nas. Asal yang ini enggak usah. Langsung saja loncat ke yang dasarnya nas. Begitu. Li'anna rujuu' ilaihi aula. Karena merujuk kepada asal yang awal, yang dasarnya adalah nas atau ijma, itu lebih utama daripada kepada asal yang dasarnya qiyas. Jelas? Naam. Wa li'anna qiyas al-fars al-far' alayhi alladhi ju'ila aslan qad yakunu ghayra sahih. Wa li'anna al-qiyas al-far' thumma al-far' al-asl tatwil bila fa'idah. Itu kan nanti jadi panjang ya. Yang itu enggak faedah. Langsung saja kepada sumber yang asalnya, yang paling utama. Contohnya dikatakan yajri riba fi dhurrah. Berlaku riba pada dhurrah. Jenis biji-bijian ya. Dasarnya apa? Kalau nas tidak ada. Nas yang menyebutkan dzurrah termasuk asnaf ribawiyah itu tidak ada. Dikatakan di sini qiyasan 'ala ruz. Mengkias atas ruz, beras. Dzurrah itu misalkan jagung. Di dalam jagung ini berlaku riba. Kenapa? Karena mengkias dengan beras. Misalkan. Apakah ada dalil Al-Quran, hadis, ijma yang mengatakan ruz itu termasuk asnaf ribawiyah? Tidak ada. Dari mana? Wa yajri fi ruzi qiyasan 'ala al-bur. Ruz itu dikatakan sebagai asnaf ribawiyah, dasarnya adalah mengkias atas mur, jenis biji-bijian juga, seperti gandum gitu. Kalau bur ada dasarnya, paham? Dari nas hadis yang menyebutkan dia masuk dalam kelompok asnaf ribawiyah misalnya. Maka kata Syekh, fal qiyasu hakadha ghair sahih. kias yang seperti ini, yang berantai begitu ya, ini tidak sahih. Walakin yuqal, tapi dikatakan ia jari riba hirullah kiasan alal bur, langsung berlaku riba pada zurrah mengkias atas bur. Liyuqasa ala aslin thabit binnas, agar dia dikiaskan dengan asal yang hukumnya itu tetap dengan dasar nas. Walaupun nanti ini ada pembahasannya khusus ya, kita gak membahas hukum masalah ini ya, kan ini ada pembahasannya khusus di fikih. Jelas? Kita gak bahas ini, cuma kita ingin contoh, apa, menerangkan di sini contoh bagaimana dipersyaratkannya kias itu, yaitu hukum asalnya harus tsabit binnas atau ijma. Contohnya seperti ini, walaupun contoh ini apa perlu penelitian lagi. Jelas? Perlu penelitian lagi. Enggak sederhana seperti ini enggak. Kita ambil dari sisi ini saja. Bahwasanya kias itu dikatakan sah kalau hukum asalnya tsabit binnas atau ijma. Itu yang diingat. Paham? Kemudian yang ketiga, ayakuna li hukmul asl illa ma'lum. Pada hukum asal itu ada ilat yang diketahui. Yang sifatnya bukan ta'budi. Das, ada ilat yang itu ma'lum. Mengapa demikian? Harus dicari ilatnya, ya. Liyum kinal jam, agar memungkinkan adanya jam, menggabungkan bainal asl wal fara fiha, antara asal dan fara di dalam ilat tadi, untuk kemudian disamakan hukumnya. Jadi hukum ini akan berlaku, ya, hukum asalnya akan berlaku pada fara kalau ada ilat yang sama, yang itu diketahui. Maklumah itu. Fa in kana hukmul asli ta'budiyan mahdha lam yasih al-qiyas 'alayh. Kalau hukum asal itu ilatnya itu enggak ada, cuma ta'budi saja, enggak ada ilat apa-apa, maka tidak bisa mengqiyas atas dia. Paham? Jadi ingat bahwasanya hukum atas sesuatu itu ada kalanya memiliki ilat yang maklumah, ada kalanya dia tidak memiliki ilat yang maklumah, sifatnya ta'abudi. Nah, ini enggak bisa kalau yang ta'abudi ini untuk dijadikan apa? Sebagai asal di dalam kias, enggak bisa. Yang bisa dijadikan asal dalam kias adalah perkara yang dikenal ilatnya atas hukum yang berlaku. Contoh misalkan lahmun na'amah, daging hewan ternak gitu ya, dikatakan yungkidul wudu, itu membatalkan wudu. Kalau kamu makan daging sapi, batal wudumu. Kenapa? Apa ada dalilnya? Tidak ada. Tapi ini mengkias ala lahmil ba'ir. Nah, gitu. Yang ada dalilnya kan lahmul ba'ir, daging unta. Kalau orang makan daging unta, maka ada hadis yang melintahkan dia untuk memperbaharui wudunya. Bagaimana dengan daging sapi, daging yang lain? Dia mengkias. Sama daging sapi juga. Kenapa? Limusyahabati halahu. Karena kan ada kesamaan. Sama-sama apa? Hewan ternak. Kayuqalu, maka dikatakan yang demikian ini hadal qiyas ghairu sahih. Qiyas seperti ini tidak benar. Li'anna hukm al-asal laysa lahu illa ma'luma. Karena hukum asal, kenapa kita diperintah memperbarui wudu kita ketika makan daging unta, itu tidak ada ilat yang ma'luma. Wa innama huwa ta'abudiyun mahdun. Itu hanya bentuk ta'abudi saja. Alal masyhur. yang masyhur ini yang benar. Ya. Nah, disebut dalam hadis juga. Karena ya, daging unta begini begini begini. Nah, gitu ya. Ada yang misalnya dia yang menerangkan bahwa inilah sebabnya kenapa dihukumi seperti itu. Tidak ada. Dalam nas tidak ada keterangan seperti itu. Jelas? Maka yang seperti ini tidak bisa menjadi asal untuk qiyas kepada far'. Jelas? Nah, bisa kemudian bilang oh, kalau begitu makan daging sapi, daging kerbau itu harus wudu lagi itu. Kayak sama kayak daging unta sama-sama an'am. An'am, ya. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena hukum asal laisa lahu illa mahlumah. Nah, ingat ya. Jadi untuk dikatakan sah qiyas, hukmul asal itu harus memiliki illah yang maklumah, agar untuk mungkin dijama' antara asal dengan fara' pada illah tadi. Yang keempat, ayakun al-illah mustamila ala ma'nan munasibin lil hukum. Illahnya itu harus ada makna yang sesuai dengan hukum. Ya, kadang orang itu ya menyebutkan hukum ini, ilatnya ini, tapi ketika diambil sinkronisasinya, tidak sinkron. Tidak bisa seperti ini untuk dijadikan apa? Asal dalam qiyas, tidak bisa. Harus ada sinkronisasi antara ilat dengan hukum. Ada makna yang sesuai dengan hukum. Dan ini yu'lamu min qawaidi syar', bisa diketahui dengan kaidah-kaidah syariat. Ya, contohnya seperti al-iskar fil khamr. Kenapa khamr diharamkan? Karena dia iskar, memabukkan. Jelas? Nah, maka dari sini kullu muskilin haram. Ya, segala yang memabukkan itu apa? Hal ini ilat namanya. Dan itu maklumah kan? Dimaklumi. Nah, sehingga kalau makna itu wasfan tardiya, bentuk pensifatan yang itu dipaksakan begitu. Paham? La munasabata fihi. Tidak ada sisi kesesuaiannya dengan hukum. Lam yasihat ta'lil bihi. Maka tidak bisa menjadikannya sebagai apa? Illat. Kenapa ini dihukumi dengan? Karena dia hitam misalnya, kesawat. Atau karena dia putih misalnya. Ini tidak ada ilat seperti dalam syariat. Ya. Dijadikan warna itu sebagai apa? Ilat. Tidak bisa. Ya. Nah, sehingga dalam ta'lil itu harus dilihat sisi apa? Munasabahnya dengan hukum. Kalau dia itu tidak ada sisi munasabahnya, tidak kesesuaian dengan hukum, maka tidak bisa dijadikan ta'lil. Nah, contohnya hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang Barirah, budak perempuan yang khuyirat ala zaujiha, dia diberi pilihan atas suaminya. Apakah dia, apa suaminya ini, si Ma'iz ini boleh tetap sama dia, atau dia sudah tidak lagi punya keinginan dengan suaminya ini? Hina utiqat, ketika Barirah ini dimerdekakan. Jadi kan dua-duanya dua budak ya, Barirah dan si Ma'iz ini. Barirah ini merdeka, dibebaskan sama tuannya. Itu suaminya masya Allah, cintanya cinta mati gitu ya. Kemana Barirah pergi tuh dibuntuti, tapi kan dia gak bisa apa-apa karena dia masih muda. Maka Nabi SAW memberi apa saran saja, Barirah apa enggak kesian sama Ma'iz. Nah, maka katanya, apakah ini perintah darimu wahai Nabi? Ya, beliau katakan tidak. Saya hanya memberi syafaat saja. Dan kata Barirah, saya sudah tidak butuh dengan dia. Nangis ini Ma'iz. Ya sudah, enggak dipaksa begini. Paham? Qala dikatakan di situ wa kana zaujuha abdan aswad, suaminya itu budak hitam, disebut dalam hadis begitu lafadz itu. Kata-kata aswad dalam teks hadis itu apakah bisa jadi ilat? Faqauluhu aswad ini wasfun tardi la munasabata fihi lil hukum, enggak ada kesesuaian dengan hukum, itu sekedar berita ya, bukan untuk menjelaskan karena inilah ya ada hukum itu gitu loh. Ini takhir gitu, boleh milih. Nah, walidzalikan itulah yasbutul khiyar lil amah, hukum khiyar ini tetap berlaku bagi budak perempuan idza utiqat, ketika dia dinikahkan tahta abdin, di bawah suami seorang budak, wa in kana abyad, walaupun suaminya putih, tetap budak perempuan tadi punya hak untuk apa? Memilih apakah diteruskan itu hubungan atau tidak. Itu kembali kepada hak perempuan tadi karena dia sudah merdeka. Wala yathbutu laha idza utiqat tahta hurrin wa in kan aswad, dan enggak bisa ada takhir ya atau khiyar di sini ketika dia dimerdekakan dalam kondisi suaminya merdeka walaupun suaminya hitam, enggak bisa ya. Ilatnya di sini adalah status yang sudah berbeda antara merdeka dan budak. Kalau perempuan tadi sudah merdeka, suaminya budak, maka perempuan ini punya hak untuk memilih apakah terus bersama suaminya ini atau tidak. Bang, beda kalau suaminya merdeka, dia merdeka, paham? Maka ini nggak ada takhir, jelas? Itu yang dilihat, bukan aswad atau abyadnya, jelas? Itu wasfun tardi, yang maksudnya nggak ada sisi munasabahnya dengan hukum. Yang kelima, antakunil illah mawjudah fil far. Illat yang ada di asal itu juga harus ada di dalam far. Kan tidak mungkin ya ditetapkan hukum yang sama dengan asal sementara illat pada far tidak ada seperti yang di asal. Jelas? Illatnya harus sama. Di asal ada, di far juga ada. Contohnya al-idha fi dharbil walidain, apa hukumnya memukul orang tua? Orang tua itu dipukul itu apa hukumnya? Haram. Apa dalilnya? Langsung tidak ada. Yang seperti nas tidak ada. Janganlah kamu memukul ayahmu, tidak ada. Ibumu, tidak ada. Yang ada fala taqul lahumma uffin, maka jangan kamu katakan kepada keduanya uff. Berarti yang dilarang kan berkata uff. Kalau memukul enggak dilarang misalkan gitu ya. Ini kalau orang pikirannya gimana ini? Senewen. Tidak bisa begitu, Pak. Memukul orang tua itu lebih diharamkan. Dasarnya apa? Kias. Kias ala ta'fif. Dikias atas larangan mengatakan uff. Di sini ada ilat yang sama itu apa? Al-idha. Menyakit, menyakiti, ya kan? Mengatakan uff pada orang tua itu dilarang karena itu menyakiti orang tua. Lah, memukul ini menyakiti enggak? Lebih menyakiti. Maka dari itu dia berlaku hukum yang sama dengan takfif. Jelas? Nah, ini contoh. Juga dalam hadis itu yang mengatakan janganlah kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir ya. Nah, kalau beol enggak ada dalilnya. Itu? Bagaimana? Kalau ada orang BAB gitu, antum larang. Dia bilang, apa jamu? Itu kan masalah pipis. Pipis yang dilarang. Kita jawab apa? Ya sama kias ini ya. Artinya, kalau pipis saja itu tidak boleh, apalagi yang itu ya. Karena sisi idak mengganggunya di sini apa? Yang dijadikan ilat, ya toh? Begitu. Nah, ini pentingnya memahami kias nih. Ya, kalau enggak, kita itu ibarat masuk kotak, enggak bisa kemana-mana sudah. Ya. Ya, kalau kita ngerti kias nih, kita bisa lepas dari kotak tadi. Ya. Kotak jebakannya. Kadang orang yang pintar istilahnya berlogika gitu ya, dia kan melawan dengan cara seperti itu. Paham? Jadi kalau untuk mengerti bagaimana yang namanya kias yang benar, anda bisa melepas itu. Tayyib. Wa illam takun illah mawjuda fil far lam yasih al kias. Kalau ilatnya tidak ada di far, maka kiasnya tidak sah. Contoh di sini adalah tahrimu riba fil bur kaunuhu makilan. Misalkan kita mengatakan riba itu diharamkan pada bur. Ya, misalkan bur ini, anda punya bur 1 kilo. Antum punya bur juga. Cuma bur anda punya Mesir, antum punya Yaman misalkan. Ijolan. Maka harus sama apa takarannya, ini 1 kilo bur Mesir, mana 1 kilo apa bur Yaman. Tidak bisa kemudian 1 kilo ditukar dengan 2 kilo, karena sama-sama apa bur. Jadi kalau selisih takaran, nah, lebihnya itu riba. Jelas? Begitu. Nah, sekarang kita bahas isinya adalah kenapa riba pada bur itu dijatuhi hukum haram. Alasannya karena dia makilan. Dia itu ditakar. Ikan. Summa yuqal, kemudian dikatakan ya jadi riba fitufah tiasan alal bur. Riba juga berlaku pada tufah, buah-buahan. Apel, mangga, semua buah-buahan itu bisa berlaku riba itu kalau tidak setakaran ya. Dikiasan dengan bur. Ya, bur saja tidak boleh. Begitu juga buah-buahan. Kias seperti ini benar tidak? Kata Syekh, "Wahadzal qiyas ghair sahih." Kias seperti ini tidak benar. Li'anna al-ilah mawjuda ghair mawjuda fil far'. Karena ilatnya tidak ada pada far'. Idh tufah ghair makil. Karena yang namanya buah-buahan itu tidak ditakar. Ya. Tapi dia ada timbangan yang khusus ya. Kan beda ya. Masa misalkan kalau bur itu beli di liter ya. Liter ya. Beli bur 1 liter misalkan. Ada enggak orang beli mangga 1 liter? Nah, enggak ada toh. Artinya bentuk takarannya beda. Nah, ini menunjukkan apa? Ilatnya tidak ada pada far. Ilatnya tidak ada pada far. Nah, itu contohnya. Ini 5 syurutul qiyas. Pertama, la yusadima dalilan aqwa minhu. Yang kedua, ayakuna hukmul asal thabitan binas aw ijma'. Yang ketiga, ayakuna li hukmul asli illa mahlumah. Yang keempat, antakuna al-ilam mustamil ala ma'na munasib lil-hukum. Yang kelima, antakuna al-ilam mawujudah fil-ard. Hafalkan ya. Nah, hafalkan dan pahami. Sekarang aqsamul qiyas, macam-macam qiyas. Qiyas ada dua, jali dan khafi. Jali itu jelas, khafi itu sama. Dikatakan jali kalau dia itu ilatnya itu berdasarkan nas atau ijma atau maqtu'an fihi, sesuatu yang dipastikan binafsil fariq bainal asl wal far, dengan adanya pembeda antara asal dan far. Nah, ini namanya jali. Kias seperti ini namanya jali. Kalau dasar ilatnya apa? Nas, ijma, atau sesuatu yang maqtu'an fi. Nah, contoh yang dasarnya nas. Mengkias larangan beristijma dengan darah yang najis yang sudah beku. Nah, misalkan darah apa itu? Darah haid. Atau darah apa lagi? Ya, yang najis, najis. Ya. Darah udah beku najis. Ya. Ada darah yang najis beku, udah padat. Boleh nggak dibuat istijmar? Nggak boleh. Dasarnya apa? Qiyas. Qiyas dengan apa? Yaitu larangan istijmar dengan rawsah, kotoran hewan seperti keledai. Ya, kenapa? Wa inna illata hukmil asal sabita bin nas, karena illat hukum asalnya itu tetap dengan nas. Kenapa rawsa itu dilarang sebagai alat istijmar? Kata Nabi SAW apa? Wa inna hu riks, karena sesungguhnya rawsa itu riks. Riks itu ada najis, berarti segala benda yang sifatnya itu najis tidak bisa dijadikan apa? Alat untuk istijmar. Begitu maksudnya. Paham? Kias dengan rawsah, kita mengkias dengan rawsah. Contoh yang dasarnya ijma, ijma itu contohnya adalah Nabi melarang seorang qadhi menetapkan hukum wa huwa ghadban, dalam keadaan dia marah. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian kita mengkias al-hakim al-qadha ala man'il ghadban minhu. Ya. Hakim itu apa? Nah, si hakim ini juga kita katakan dia gak boleh memutuskan perkara ketika sedang apa? Marah. Sebagaimana qadhi tidak boleh memutuskan perkara ketika sedang marah. Hanya saja kalau qadhi ini ada dalilnya, kalau hakim ini apa? Qiyas. Qiyas dengan qadhi. Paham? Nah, ini minal qiyasil jali. Ini termasuk apa? Qiyas yang jali. Kenapa? Li tsubuti illatil asl bil ijma. Karena ilat pada asal yaitu qadhi itu disebutkan alhamdulillah. Berdasarkan ijma. Walaupun di dalam teks hadisnya enggak ada disebutkan ilatnya. Tapi sepakat ulama, kenapa qadhi itu tidak boleh memutuskan hukum di saat marah? Ilatnya adalah tashwisul fikr wa insyighalul qalb. Ini kacaunya pikiran dan tidak konsentrasinya hati. Itu sebabnya. Ilat ini enggak ada dalam nas. Paham? Yang ada apa? Ijma. Sepakat ulama mengatakan kenapa qadhi dilarang menetapkan hukum di saat marah, karena ini, karena pikirannya kacau dan hatinya tidak fokus. Begitu. Maka selain qadhi, paham? Selain qadhi juga tidak boleh menghukumi suatu urusan ketika sedang apa? Marah. Karena ilatnya sama, dia akan kacau pikirannya dan tidak fokus hatinya. Nah, itu namanya ilat jali. Intinya apa? Apa? Qiyas jali. Qiyas jali itu kalau dasar ilatnya adalah apa? Nas atau ijma, itu diingat. Paham? Contoh yang maqtu'an fi, binafil farq bainal asl wal farq itu qiyas mengharamnya itlaf mal yatin ya bilabs atau enam haram merusak ya harta anak yatim dengan memakai dikias atas tahrim itlafihi bil akal yang ada kan diharamkan memakan harta anak yatim dengan cara dimakan ya apa menghabiskan harta anak yatim dengan cara dimakan wala ta'kulu amwal yatama ya jangan kalian memakan harta anak yatim. Nah bagaimana kalau ini enggak makan tapi dipakai? Sama hukumnya, paham? Bedanya kalau yang akal itu ada nasnya, jelas. Kalau yang labis itu kias, kias dengan akal. Paham? Lil qata, ya untuk al qata bin nafil farq bainahuma. Untuk memastikan tidak ada bedanya. Apa bedanya akal dengan labis dari sisi itlaf? Intinya sama-sama itlaf. Ya toh? Sehingga enggak ada bedanya. Paham? Jangan sampai kemudian orang yang apa ngurus harta anak yatim ini, misalnya panti asuhan gitu ya. Dia menghabiskan harta anak yatim sampai tak tersisa kemudian mengatakan saya enggak dosa. Karena kan saya enggak makan, saya cuma memakainya. Saya enggak makan. Cara misalkan apa? Misalkan dia ambil tanah yatim ya, dia kelola juga untuk bisnis ini, bisnis itu, ayah rugi. Dosa enggak? Dosa tetap. Ya. Kalau kerugian tadi itu sesuatu yang apa istilahnya dia tidak sungguh-sungguh dalam mengelolanya. Paham? Ini spekulasi ini. Ada bisnis apa yang bagus langsung pakai tanah yatim untuk modal ternyata habis. Kenapa? Untuk bidang itu dia enggak pengalaman. Dasarnya cuma spekulasi saja. Untung-untungan gitu ternyata rugi. Yang kayak gini nggak boleh, haram masuk dalam larangan tadi. Walaupun lafadznya masalahnya akal, ya. Kalau yang khafi itu kalau ilatnya dasarnya istinbat, bukan nas, bukan ijma, tapi istinbat. Walam yuqta fihi binafil farq bainal asl wal farq dan tidak ada kepastian adanya pembeda antara asal dan farq. Contohnya misalkan apa? Asnan, asnan itu pohon, ya. Dikias dengan bur. Dalam hal apa? Tahrimu riba. Sebagaimana bur itu enggak boleh riba, berarti bur itu kan jenis tanaman, ya kan? Boleh semua tanaman. Wah, gitu. Dasarnya apa? Kias. Begitu. Berarti kamu kalau nanti jual jati juga enggak boleh selisih jati Bojonegoro sama jati Banyuwangi ya harus sama satu ton gitu misalkan ini kenapa bur saja ya enggak boleh selisih kan sama-sama tanaman nah gitu misalkan paham maksudnya ini dijamil kail dengan yaitu yang menggabungkannya dari sini adalah kail. Fa'inna ta'lil bil kail lam yathbut binas wala ijma. Di sini menjadikan bur itu diharamkan dengan alasan dengan ilat bahwasanya dia itu makil itu enggak ada dasar ke nas atau ijma. Enggak ada. Ya, itu hanya apa? Istinbat saja. Dan tidak ada sesuatu yang memastikan ya yaitu tentang tidak ada bedanya antara asal dengan far. Kata sih bisa saja dibedakan antara keduanya. Ya, misalkan Bur itu kan mat'um. Beda dengan asnan, pohon. Pohon enggak dimakan, bur dimakan, kan beda. Ya, dok. Sehingga ini bentuk kias yang apa? Khafi. Bentuk kias yang khafi, samar ini. Nah, terus gimana? Apa hukumnya? Kias jali dan khafi. Apakah dua-duanya diamalkan? Tapi yang diamalkan yang pertama. Jelas? Kalau yang kias yang khafi ini enggak bisa. Enggak bisa diamalkan. Karena nanti kembali kepada apa? Syurutul kias tadi. Dia tidak bisa apa? Terpenuhi di situ. Baik. Kemudian di sana ada istilah yang namanya kias syabah. Kias syabah itu bila ayatara dada far baina aslain, ada dua asal yang mukhtalifail hukum, beda hukumnya. Kemudian dia punya asal yang ini bingung ini. Apa punya farak ya? Yang bingung. Ini asalnya yang ini. Apakah asalnya yang ini? Ini. Dalam keadaan masing-masing asal ini hukumnya beda. Ya kan, ini halal, ini haram. Ada dalilnya. Bagaimana dengan yang farak ini? Dilihat kok kayak mirip-mirip yang halal. Ya. Tapi dilihat lagi dari sisi yang lain, kok mirip-mirip yang haram. Nah, bagaimana farak yang seperti ini? Bisakah dikias sementara dia punya dua asal gitu, yang beda hukumnya? Membikin apa? Ragu ya. Nah, ini gimana? Nah, fafi syabah. Di dalamnya ada kesamaran gitu. Bikuli minhuma. Dari sisi ini kok ada kemiripan, dari sisi yang ini ada kemiripan. Maka kalau kita menemukan seperti ini, yulhaq bi aktsarihima syabahan bihi. Faraknya ini disertakan ya, disamakan dengan asal yang paling memiliki kesamaan, paling banyak. Paham? Ya, sehingga kita harus apa? Melihatnya dari sisi semua sisi. Dari sisi ini dia mirip yang mana? Nanti dihitung ya. Kayak zaman sekolah dulu lah, milih anggota OSIS gitu ya. Jadi satu. Dari sisi ini sama yang mana? Oh, ini satu, ah, imbang gitu ya. Terus sampai semua sisi antum lihat, ah, dihitung itu berapa? Wah, di sini ada kesamaannya 5. Di sini kesamaannya 2. Ah, berarti menang yang 5. Ya, menang 5 gitu. Nah, paham? Nah, jadi kalau kondisinya begitu. Contoh, abad hal yamliku bitamlik, qiyasan alal hur aw la yamliku qiyasan alal bahima. Budak, apakah budak itu bisa memiliki? Kita qiyas dia dengan orang merdeka. Orang merdeka kan bisa memiliki ya. Misalkan masa budak enggak boleh beli HP. Misalnya, nah, dia kan kerja nanti dapat bayaran dari majikannya kan gitu ya, dapat hadiah mungkin dari majikannya, dia belum beli HP, ya kan, budak zaman sekarang 2013 ya punya HP misalnya, HP ini milik budak sah atau tidak? Kalau dikatakan ini milik budak, berarti kita mengkias budak tadi dengan orang merdeka. Kan sama-sama orang kan gitu ya. Atau kita kias, kita katakan budak ini enggak memiliki, sehingga apa yang dia punya itu milik tuannya. Kenapa kita mengkias dia dengan bahima? Hewan. Budak itu kayak hewan. Hewan ternak. Ya. Hewan itu kalau dikalungi apa namanya? Kerincingan. Kerincingannya itu punya siapa? Hah? Punya pemiliknya atau punya hewannya? Ya punya pemiliknya ya. Ya, atau ada orang datang dus-dus ya, tak kasih gitu ya, HP dikalungkan begitu. Orang ngasih HP ke wedus. Itu nanti tuannya boleh enggak ngambil? Itu milik siapa itu HP itu? Nah, apa yang dimiliki oleh hewan itu milik yang tuannya kan, milik pemiliknya ya. Nah, sekarang budak ini gimana? Dari sisi dia dimiliki oleh tuan. Sebagaimana ya, orang itu memiliki hewan. Nah, kan ada sisi kesamaannya. Ada sisi kesamaan, ada sisi kesamaan. Abad ada sisi kesamaan dengan hur. Ya, dari sisi menungso. Ini manusia, sama-sama manusia kan. Tapi ada sisi kesamaan dengan bagaimana dari sisi dia dimiliki. Paham? Bagaimana itu? Nazarna ila hadain al-aslain al-hur wal bahima. Ya, kalau kita lihat dua asal ini, hur dan bahima, wajadna, kita akan dapati annal abad mutaraddid bainahuma. Ya kan? Abad ini faraknya. Ini bingung, apakah dia disamakan dengan hur atau bahima? Antum membaca lagi kesimpulannya dia. Min haitsu tasarruf al-mali, kalau dari sisi mengelola harta, absyaru syabahan bil bahima, dia lebih mirip dengan bahima. Wa ilhaqu biha, maka dia disamakan dengan bahima dari sisi apa? Tasarruf bil mal. Jadi kalau dari sisi tamlik, abad ini lebih dekat dengan apa? Bahima. Nah, artinya dia tidak punya hak untuk tasarruf mali. Artinya itu apa yang dimiliki abad adalah milik siapa? Yes. Ini namanya kias apa? Kias? Syabah. Kata Syekh, hadal kis min al kis da'if, kias macam seperti ini da'if. Id karena laisa bainahu wa bainal asl illah munasibah siwa annahu yusbihu fi akthar al-ahkam ma annahu yunazi'u asma akhar, karena tidak punya ilat yang sesuai ya, selain lebih banyak keserupaannya gitu, padahal dia berlawanan dengan asal yang lain. Paham ya? Sehingga ini hanya hitungannya hitungan apa? Mayoritas ini. Jadi ini sulit ya, dijadikan apa? Pegangan. Kalau apa? Menghukumi hanya karena berdasarkan apa? Mayoritas. Hah? Karena sesuatu yang dominan, yang mayoritas, belum tentu apa? Hak, ya kan? Belum tentu hak. Begitu. Sehingga yes, ini ada dalam pembahasan ulama, cuma nilai hukumnya itu apa? Baik. Sehingga lemah. Kalau kita menghukumi suatu masalah dasarnya qiyas sabah, itu nilai hukumnya apa? Baik, lemah. Karena dasarnya cuma apa? Itu aktsariyah. Masalah lebih banyak-banyakan gitu. Dan ini tidak dipakai dalam hukum syariat ya. Nah, mengenal benar salahnya, baik buruknya hanya dengan apa? Mayoritas. Enggak bisa, ya kan? Jadi, yang terakhir, di sana ada jenis qiyas lagi namanya qiyasul aqs. Atau istilah lain qiyasul qalb. Qiyas aqs atau qiyas qalb. Ya, yaitu menetapkan lawan dari hukum asal untuk fara. Misalkan asal ini hukumnya haram, kita tetapkan untuk fara halal. Kenapa? Liwujudi naqidi illah hukum asal ini. Karena ada di situ kebalikan dari ilat yang ada pada asal. Itu lah. Ya, kayak homer ya. Homer haram ilatnya karena dia iskar memabukkan. Ini ada minuman, dia tidak memabukkan. Berarti minuman ini apa? Halal. Gitu. Karena kebalikannya. Gitu. Jelas? Nah, dicontohkan di sini, yaitu tentang wato yang halal. Ya, itu mendapat ajr sebagaimana wato yang haram mendapatkan wizr, hukuman dosa berhubungan dengan perempuan yang haram, kan dosa. Bagaimana dengan berhubungan dengan perempuan yang halal, ini istri misalnya, ada pahalanya kan gitu. Cuma dasarnya apa? Qiyas ya. Yang ada nasnya kan haram berhubungan dengan perempuan yang tidak halal. Ya, ada nasnya dari Al-Quran, dari hadis ya kan, haram itu namanya zina ya kan, dosa. Sekarang apakah ada dalil yang menyatakan keutamaan atau pahala berhubungan dengan perempuan yang halal, istri? Tidak ada nas. Paham? Yang ada qiyas. Gitu. Maka ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah salah satu dari kita kalau melampiaskan syahwat kepada istrinya itu ada pahalanya? Maka kata Nabi, bagaimana kalau dia menumpahkannya pada yang halal, apakah dia dosa? Ya dosa, ada nasnya kan. Begitu pula kalau dia menumpahkannya pada yang halal, dia dapat pahalanya. Paham? Yang ini qiyas, yang ini ada nas. Paham? Qiyas seperti ini namanya qiyas apa? Qiyas aqs, qiyas qalb. Ya sudah. Selesai pembahasan biasa. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka. Gampang ya? Hmm?